بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد melanjutkan pembahasan kita pembacaan kitab Shahih Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca satu bab, yaitu bab Su'il Malakah, yang kemudian kita telah membaca sebuah hadis yang lebih tepatnya hadis ini dikatakan mauquf kepada Abu Darda radhiyallahu anhu, yang aslinya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kemudian diulang kembali dan disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu tentang bagaimana seorang muslim terhadap budak yang dia miliki. Jika baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang besar. Kemudian pada bab ini pembahasan terkait dengan sikap yang jelek terhadap budak atau sesuatu yang ia miliki. Naam. Man yahfaz al-hadith? Yang hafal hadith? Aden, Arman, Zaidan, Saadi. Empat, Ahmad. Taib, labas. Yalla Aden, bismillah, gum. عن أبيه ويؤمن شره نعم طيب أرمان تفضل طيب بارك الله فيك ها زيدان تفضل طيب أحمد تفضل. حدثني عن عبد الرحمن أما خياركم بارك الله فيك تفضل سألي أما خياركم ويؤمن وأما شراركم بارك الله فيكم جميعا فالشاهد daripada hadis ini adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Falladhi la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu wa la yu'taku muharraruhu." Yaitu orang yang terjelek adalah yang tidak diharapkan darinya kebaikan. Artinya manusia tidak menunggu kebaikannya, dan manusia pun juga tidak merasa aman dari kejelekannya, serta dia menganggap budak yang sudah dia bebaskan seolah-olah seperti budaknya. Artinya tetap pada kekangannya, dia memperlakukan seperti itu kepada manusia. Ya, manusia yang hur, yang dia bebas, bukanlah budak. Nah, maka syahidnya adalah potongan ini. Ya, bab ini adalah bab su'il malakah atau su'il milkah. Jeleknya sikap terhadap budak yang dia miliki. Dan ini adalah termasuk kejelekan sikap ya terhadap budak yang ia miliki. Ketika sudah dibebaskan, kemudian tetap dianggap sebagai budak, diperlakukan sebagaimana budak, dipukul, dicela, dicaci, dan seterusnya. Bahkan melebihi daripada itu, artinya manusia hatta kepada budak pun dituntut untuk terus berbuat baik kepadanya. Ala kulli hal. Naam. Tayyib. Nuraji' qalilan tentang ruwat al-hadith. Abdullah bin Salih. Indaman. Ha? Abdullah bin Salih. Wa Arman. Ha? Syekhul Bukhari, ya. Abdullah bin Saleh. Ada yang tahu? Maaf, Was. Hah? Katibul Laits, ya. Katibul Laits, ma'ruf. Abdullah bin Saleh, telah lalu. Ya, kenapa kok tidak disebutkan kemarin? Karena sudah lewat agak sering, telah lama lewat Abdullah bin Saleh. Naam, beliau adalah Syekhul Bukhari dan beliau adalah dikenal sebagai Katib Al-Lais. Juru tulisnya Lais. Lais adalah Lais bin Sa'ad. Ya. Ya. Kemudian Muawiyah bin Saleh. Siapa ini, saudaranya? Atau bukan? Kadang orang banyak terkecoh, ya. Muawiyah bin Shalih. Nah, Nafawas. Muawiyah bin Shalih, Abu Ali. Sa'di. Nah, Muawiyah bin Shalih. Sudah pernah lewat belum ini? Ana agak lupa ini Muawiyah bin Shalih. Muawiyah bin Shalih bin Hudair. Ya. Beliau dilahirkan di masa sahabat. Masih ada sahabat di saat itu, di zaman itu. Namun beliau zahirnya dikenal sebagai kibaru tabi'in. Allahu a'lam. Thiqah, terpercaya. Qala an Abdurrahman. Nah, ini sudah pernah ini. Sudah pernah kita lewati. Rahman bin Jubair bin Nufair. Nah, indaman. Sudah kita lewati. Abdurrahman bin Jubair bin Nufair. Ah. Ah, Hudzaifah. Enggak tahu. Baik, siapa yang tahu? Abdurrahman bin Jubair bin Nufair. Mereka adalah rijalul hadis. Ya. Mereka adalah perantara kita dengan Rasul alaihi salatu wassalam. Makanya kenapa kok kita sebut perinci nama-nama mereka, ya, dan sedikit tentang biografi mereka, karena mereka adalah rijal yang mungkin tidak kita jumpai di zaman sekarang, orang-orang seperti mereka, ya, Abdurrahman bin Jubair bin Nufair Al-Hadrami, ya, Al-Hadrami Al-Kindi Al-Himsi Abu Humaid. Dikatakan Abu Humair, ya, ma'ruf Abu Humair. Ya. Adapun qala an abihi berarti bapaknya. Bapaknya siapa? Hah? Nah, Hamzah. Bapaknya siapa? Jubair bin Nufair, ya. Jubair bin Nufair Al-Hadrami. Jubair bin Nufair Abu Abdurrahman bin Malik bin Amir Al-Hadrami. Beliau juga hidup di zaman Nabi SAW. Namun beliau meriwayatkan dari sahabat. Tidak ditemukan riwayat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Abi Darda ma'ruf, ya. Tayyib, Al-Bayatirah. Apa yang dimaksud dengan Bayatirah? Nah, Sa'di. Tabib yang apa? Khusus mengobati penyakit-penyakit hewan, terutama hewan-hewan ternak, ya. Ala kulli hal. Tayyib. Naqra hadis selanjutnya. Bab bai al-khadim min al-a'rab. Naam. Man yaqra? Nafawa sikra. Bismillah. من الزط Fa ukhbirat. Sahartini. Ini buka. Naam. Barakallahu fiik. Bab selanjutnya adalah bab bai' al-khadim min al-Arab. Yaitu bab hukum tentang menjual pembantu atau budak yang dimaksud di sini dari kalangan al-Arab. Al-Arab adalah mereka-mereka yang hidup di Badiah, disebut Arab. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan pada bab ini tentang bolehnya seseorang menjual budaknya karena sebab suatu permasalahan yang dilakukan oleh budak tersebut. Ya. Suatu permasalahan yang dilakukan oleh budak tersebut. Walaupun dijual kepada orang yang terkenal bengis, terkenal jahat kepada budaknya sebagai ukubah. Sebagai apa? Sebagai iqab, sebagai balasan atas kejelekan yang telah dilakukannya. Ya. Pada bab ini beliau ingin menjelaskan bahwasannya yang seperti ini boleh dilakukan. Sehingga ada efek jera bagi budak tadi untuk tidak mengulangi kejahatannya. Ya, untuk tidak mengulangi kejahatannya. Thayyib. Kemudian di sini satu hadis yang akan kita baca yaitu qala haddatsana Sulaiman ibn Harb Syekhul Bukhari, ya, Sulaiman ibn Harb Al-Washihi, Abu Ayyub. Beliau pernah menjabat sebagai hakim atau qadhi di Mekah. Beliau dijuluki Syekhul Islam, ya. Begitu juga dijuluki Al-Hafiz. Gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Thiqah, ya, meriwayatkan banyak hadis sampai-sampai dikatakan nampak dari beliau kurang lebih sekitar 10.000 hadis yang dihafalnya, yang diriwayatkan, ya. Bahkan dari sekian ribu hadis yang sudah dihafalnya ini, beliau dikatakan la yahmilu kitaban, tidak membawa kitab. Artinya kebanyakan riwayatnya dari hafalannya. Riwayat hadisnya yang dikatakan nampak bahkan mungkin bisa lebih dari 10.000 hadis tanpa kitab, ya, sama sekali. Dengan banyaknya riwayat yang beliau yang beliau riwayatkan, beliau jarang sekali salah. Ya. Jarang sekali salah. Bahkan para a'immah menyatakan beliau ini thiqah terpercaya. Hadisnya pun diambil, ya. Hadisnya pun diambil. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid, ya. Hammad ibn Zaid adalah min asbatin nas ila Sulaiman ibn Harb. Artinya Sulaiman ibn Harb berguru kepada Hammad ibn Zaid. Ya. Dikatakan beliau berguru pada Hammad ibn Zaid kurang lebih sekitar 19 tahun. Ya. Hammad ibn Zaid menyampaikan hadis kepada Sulaiman ibn Harb. Bahkan beliau orang yang paling tahu tentang hadis. Hammad ibn Zaid termasuk orang yang betul-betul jeli terhadap hadis beliau. Adapun Hammad ibn Zaid sendiri, beliau adalah Hammad ibn Zaid, salah satu Hammadain, ya, dikenal Hammadain. Ada dua Hammad, ada Hammad ibn Salamah, satunya Hammad ibn Zaid. Menurut sebagian a'imah, termasuk di antara mereka Imam Ahmad dan yang lainnya, Hammad ibn Zaid ahsan daripada Hammad ibn Salamah. Namun kedua-duanya thiqah. Kedua-duanya thiqah, dan Hammad ibn Salamah dikatakan pada akhir hayatnya ikhtalat. Ya, hafalannya mulai apa? Bercampur. Ya. Hakikatnya yang demikian ini bukan aib, barakallahu fikum. Namanya manusia. Namun karena para a'immatul hadis, mereka betul-betul memperhatikan, karena yang dibawa ini adalah din, agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat, dari siapa kalian mengambil agama kalian ini? Apakah betul-betul dia ingat yang dia ambil dari fulan? Atau apakah betul-betul dia menjaga muru'ahnya sebagai seorang perawi hadis atau tidak? Ya, maka diperhatikan. Yang seperti ini diperhatikan. Hammad ibn Zaid minal ma'rufin, ya, termasuk yang dikenal. Hammad bin Zaid bin Dirham, Abu Ismail al-Azdi. Beliau dijuluki Ad-Dharir. Ad-Dharir yaitu hilang penglihatannya. Artinya apa? Artinya hampir semua, bahkan riwayat beliau ini dari hafalannya. Dari hafalannya, karena beliau buta. Beliau buta. Hilang penglihatannya. Imam min a'immati sunnah, ya, yang beliau juga i'tiqadnya selim, selamat dari berbagai macam penyimpangan, thiqah, terpercaya, ya, bahkan min alamin nas di zamannya. Dikatakan oleh Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, al-a'immah fi zamanihim, kata beliau, para a'immah di zaman mereka ada empat. Ya. A'immah fi zamanihim arba'ah, kata Abdurrahman bin Mahdi. Yang pertama disebutkan Sufyan al-Thawri. Sufyan bin Sa'id al-Thawri. Kemudian yang kedua, ini beliau di Kufah, ya. Sufyan bin Sa'id ini ada di Kufah, Sufyan al-Thawri. Beliau imam ahli Kufah. Min a'lamihim wa afdhalihim. Kemudian di sana ada Malik, Malik bin Anas di negeri Hijaz, ya. Kemudian yang ketiga Al-Auza'i di negeri Syam. Kemudian yang keempat adalah Hammad bin Zaid, beliau ini. Kata Abdurrahman bin Mahdi, beliau tinggal di Basrah. Jadi imam ahli Basrah. Bahkan kata Ibnu Ma'in, Yahya Ibnu Ma'in rahimahullah, laisa ahadun athbat min Hammad ibn Zaid. Karena demikian kokohnya beliau ini, kokoh di dalam semua hal, di bidang akidah, di bidang semuanya, ya, di dalam ilmu hadis. Kata beliau, tidak ada seorang pun yang lebih sabit, yang lebih kokoh, lebih kuat, melebihi Hammad ibnu Zaid. Ya. Imam min a'immatis sunnah. Yang semisal ini banyak, ya. Yang semisal ini banyak yang memuji beliau, al-Imam Hammad ibnu Zaid. Walaupun hadisnya tidak terlalu banyak, ya. Dikatakan beliau meriwayatkan 4000 hadis, ya. Kalau dibandingkan dengan kita tidak ada apa-apanya. Ya. Hafal 100 hadis saja sudah Allahumma barik. Apalagi beliau ini 4000 hadis meriwayatkan, dan hampir semuanya dari hafalannya. Ini luar biasa, luar biasa. Kalau muridnya Sulaiman bin Harb itu masih ada, Ya, masih punya kitab, masih punya kitab. Adapun beliau tidak punya kitab sama sekali. Atau sebagian para imam menyatakan beliau punya kitab hanya satu saja, artinya menulis dari satu orang saja, yaitu hadis Yahya bin Sa'id al-Ansari, yaitu perawi setelah ini. Jadi hadisnya Yahya bin Sa'id al-Ansari ditulis oleh beliau rahimahullah. Dan siapa namanya, Hamad ibn Zaid rahimahullah, beliau juga orang yang dekat sekali dengan Imam Ayyub As-Sikhtiyani. Imam Ayyub As-Sikhtiyani bahkan termasuk min athbatin nas, orang yang paling dekat dan paling banyak mengambil ilmu dari beliau. Beliau sendiri menceritakan bahwasanya pernah belajar dan mengambil ilmu dan duduk kepada Ayyub As-Sikhtiyani qaraba 20 sana. Ya, 20 tahun. Beliau mengambil ilmu dari Ayyub As-Sikhtiyani. Subhanallah, kalau kita merenung barakallahu fikum, kalau tadi 19 tahun duduk, yang ini 20 tahun, yang itu 40 tahun, yang sana 50 tahun. Antum mondok dari TQ1 sampai mungkin tadribu du'at tidak melebihi 7 tahun. Artinya tidak ada apa-apanya dengan mereka. Begitu juga kita yang belajar pun duduk dengan masyayikh 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, masih belum ada apa-apanya dengan para a'immatus salaf. Nah, ini sebagai penyemangat kita untuk kita tidak berhenti belajar. Artinya ketika beliau saja bisa duduk dan belajar 20 tahun, bagaimana dengan kita? Maka thalabul ilm tidak boleh berhenti. Ya, min kitab ila kitab, dari belajar dan mengajar. Seterusnya sampai kapan? Ilal mamat, ilal maqbarah, sampai kita diantarkan ke kuburan. Ya. Jangan pernah berhenti di dalam menuntut ilmu sebagaimana mereka para a'immah. Sampai akhir hayat mereka pun mereka tetap meriwayatkan hadis, ya. Apalagi beliau, beliau orang yang paling disenangi oleh kaum muslimin. Sampai-sampai ketika meninggal, ya, disebut-sebut mata sayyidul muslimin, telah meninggal tuannya kaum muslimin. Artinya orang pentingnya kaum muslimin telah meninggal. Ketika meninggalnya Hamad ibnu Zaid, ya, Hamad ibnu Zaid. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala, ya, kitab yang ma'ruf berbicara tentang rijalul hadis, bahkan mungkin termasuk yang terbaik, ya. Beliau menyatakan la a'lam bainal ulama niza'an. Aku, kata Imam Zahabi, tidak mengetahui ada perselisihan di antara para ulama fi anna Hammad ibn Zaid min a'immatis salaf. Mereka tidak berselisih tentang Hamad ibn Zaid, bahasanya beliau adalah termasuk a'immatus salaf, termasuk imamnya mereka. Ya. Wa min atqanil huffaz, dan termasuk para penghafal hadis yang paling mutqin, paling kokoh hafalannya. Wa a'dalihim, dan yang paling adil di antara mereka. Artinya beliau betul-betul menjaga muru'ah. Al-adalah didapat dengan apa? Dengan husnul muru'ah. Dengan baiknya muru'ahnya beliau. betul-betul menjaga beliau, perilakunya, tutur katanya, dan seterusnya, betul-betul dijaga. Maka dengan itu beliau mendapatkan apa? Mendapatkan pujian dari manusia, walaupun bukan itu tujuan beliau. Namun beliau menjaga muru'ah karena nas yang telah memerintahkan kita untuk berbuat itu. Al-Quran memerintahkan kita untuk bertutur kata yang baik, untuk kita berbuat ihsan kepada siapa saja. Begitu juga hadis Nabi SAW, itu yang dijaga oleh beliau. Inilah yang disebut dengan al-alim al-alim amil bi'ilmi. Ya. Seorang alim ya'mal bi'ilmihi. Seorang alim yang beramal dengan ilmunya, yang mengamalkan ilmunya. Ya. Maka dengan itu dia telah menjaga harga dirinya, telah menjaga muru'ahnya. Bahkan dikatakan Al-Imam Adz-Dzahabi, beliau termasuk a'damihim ghalatan. Termasuk orang yang paling sedikit, bahkan paling tidak ada salahnya. Bayangkan. Paling tidak ada salahnya. Ala sa'ati ma rawa. Dengan demikian luas riwayat beliau ini amat sangat banyak. Dengan demikian sedikit sekali beliau salah, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Ini adalah qudwah, ya, qudwah bagi kita, contoh bagi kita untuk kita terus beramal dan tidak berhenti daripada beramal. Apa yang kita pelajari, setidaknya berusaha kita untuk mengamalkan apa yang kita telah belajari. Yang kemudian beliau wafat kurang lebih 2 bulan setelah meninggalnya Imam Malik. 2 bulan setelah meninggalnya Imam Malik bin Anas di tahun 179 Hijriah. Tahun 179 Hijriah bertepatan di bulan Ramadan dan di hari Jumat, ya. Di hari Jumat tanggal 19 Ramadan. Ya, 2 bulan sebelum setelah meninggalnya Imam Malik. Ini dua-duanya min a'lamin nas. Ya. Dua orang ini adalah min a'lami an-nas. Bahkan menjadi rujukan manusia di saat itu. Jika Imam Malik menjadi rujukan di Hijaz, Al-Imam Hammad ibn Zaid menjadi rujukan di negeri Al-Basrah. Di negeri Al-Basrah. Bahkan dikatakan oleh para ulama tidak ada penggantinya yang semisal mereka berdua. Semisal Imam Malik bin Anas dan Imam Hammad ibn Az-Zaid rahimahumullah. Qala an ibni Amrata. Allahu a'lam. Ibnu Amrah. Qala an Amrah. Jadi dari anaknya, dari ibunya. Ya, adapun Amrah ma'ruf. Sebelumnya qala an Yahya ibnu Sa'id, afwan, kita loncati. Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Beliau adalah Yahya ibn Sa'id al-Ansari bin Qais bin Amr, ya, al-Baghdadi. Thiqah terpercaya. Beliau dipersaksikan oleh para imah dengan keimamannya. Dan juga beliau dijuluki sebagai al-Hafidh. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama. Hammad ibn Zaid mempunyai kitab atau tulisan daripada hadis Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Qala an Ibnu Amrah. Nah, Ibnu Amrah ini yang kita masih ragu yang mana. Adapun Amrahnya ma'ruf, ya. Amrahnya ma'ruf, Amrah bintu Abdurrahman. Amrah bintu Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah Al-Ansariyah. Beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, banyak kan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, bahkan dikenal ya di keluarganya Aisyah, di keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, thiqah, terpercaya. Beliau dikenal sebagai fuqaha, fuqahanya para tabi'in, ya, fuqahanya para tabi'in, seorang alimah, seorang alim, ya, perempuan, dan juga hujjah. Yang semisal beliau ini jarang. Yang semisal beliau ini jarang. Adapun suami beliau adalah Abdurrahman bin Harithah. Abdurrahman bin Harithah. Dan anak-anaknya ini, anak-anaknya kurang lebih di sana ada Abu Rijal, yang disebut Abu Rijal. Abu Rijal, nama beliau adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Harithah. Kemudian ada yang bernama Harith atau Harithah. Harithah, ada yang bernama Malik. Yang mana wallahu a'lam bisawab. Namun yang paling banyak meriwayatkan dari ibunya adalah Abu Rijal, Muhammad bin Abdurrahman. Qala anna Aisyah radhiyallahu anha dabbarat amatan laha. Bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha dabbarat. Maknanya dabbarat yaitu mengikat, ya. Mengikat budaknya. Aisyah radhiyallahu anha mengikat budaknya. Maknanya dabbarat yaitu seorang mengikat budaknya sampai meninggal. Jika saya meninggal, maka engkau bebas. Artinya selama masa hidupnya, budak ini masih di bawah zimmahnya Aisyah radhiyallahu anha. Masih di bawah apa? Di bawah kekuasaannya Aisyah. Tidak boleh melakukan apapun kecuali dengan izin daripada tuannya. Di bawah aturan daripada tuannya. Maka budaknya diperlakukan demikian oleh Aisyah radhiyallahu anha. Yang hakikatnya ini adalah ihsan, perbuatan baik daripada Aisyah. Karena sebagian orang tidak mau lepas sampai turun temurun bahkan. Tetap budak tetap dimiliki oleh anaknya. Karena dia adalah termasuk sebagaimana warasah yang diwariskan kepada anak-anaknya. Meninggal ya keluarganya tetap. Namun Aisyah radhiyallahu anha mengikatnya sampai jika saya meninggal kamu bebas. Ya, tanpa dijual. Tanpa dijual. Bebas dengan sendirinya. Maka satu ketika qala fashtakkat Aisyatu. Satu ketika Aisyah mengeluh. Ya. Ya, mengeluh bukan berarti mengeluh ya. Artinya Aisyah merasa ada penyakit yang menimpa dirinya. Ada penyakit yang menimpa dirinya. Setelah beliau radhiyallahu anha mengikat budaknya, mengikat dengan sampai Aisyah meninggal, kemudian dia dibebaskan. Setelah itu dia merasakan sakit. Fasa'ala banu akhiha tabiban min az-zutti. Yang kemudian anak daripada saudaranya, yaitu saudara Aisyah radhiyallahu anha, bertanya tentang seorang tabib dari kalangan zut, ya, tabib dari kalangan zut. Ini tabib dari kalangan zut, yaitu dikatakan ada yang menyatakan dari golongan yang berkulit hitam. Ada yang menyatakan mereka berasal dari India, ada yang menyatakan dari orang-orang hitam, ya, orang-orang kulit hitam. Ada yang menyatakan bahwasanya mereka setelah itu pindah ke negeri Faris, yaitu Parsi. Kemudian setelahnya mereka pindah di Khalij, dan setelahnya mustaqir dan tinggal di Irak. Tinggal di Irak, yang kemudian kebanyakan mereka bekerja sebagai dokter. Bekerja sebagai dokter, ya. Ahli pengobatan. Maka ditanyakan oleh salah satu daripada anak saudaranya Aisyah radhiyallahu anha. Bukan Aisyah meminta. Artinya di dalam konteks hadis ini Aisyah tidak meminta. Namun Aisyah radhiyallahu anha merasakan rasa itu setelah apa? Setelah diikat budaknya dengan kematiannya, maka dia bebas. Faqala, maka berkata, yaitu tabib tadi, innakum tukhbiruni an imra'atin mazhuratin saharatha amatun laha. Sesungguhnya kalian telah memberitakan kepadaku tentang seorang wanita yang telah disihir oleh budak wanitanya, budak yang dimilikinya. Maka Aisyah pun fa'ukhbirat Aisyah, akhirnya memberitakan, ya, keadaannya demikian, dia telah disihir, ya, dia telah disihir. Taunya dari mana? Aisyah bertanya, dari mana setelah hadis ini? Qalat sahartini, Aisyah bertanya, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada budak tersebut, apakah anti telah menyihir aku? Kata Aisyah, faqalat na'am, maka mengaku budak tersebut, iya. Di dalam riwayat sang budak tadi menyatakan apa? Sang budak tadi menyatakan, aradtu antamuti, aku ingin engkau meninggal. Sehingga apa? Sehingga dia dibebaskan. Dalam riwayat yang lain, hadis ini diriwayatkan di beberapa riwayat yang sebagian dengan yang lainnya sedikit ada perbedaan. Di antaranya di dalam kitabnya Imam Daruqutni dan Al-Hakim juga meriwayatkan. Nah, ini syahidnya, ya. Maka sang budak tadi telah berbuat jelek kepada Aisyah radhiyallahu anha. Qala walima, Aisyah bertanya, kenapa demikian? Padahal saya telah berbuat baik kepadamu. Saya telah mengikatmu, jika saya meninggal kamu bebas. Artinya ini adalah ihsan yang seharusnya seorang mukmin dan muslim ketika diperlakukan oleh seseorang dengan kebaikan, idza suni'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Jika kalian diberikan kebaikan, maka cukupkan baginya. Fa in lam tajidu, jika kalian tidak mampu, tidak punya sesuatu untuk membalas dengan yang sama, maka doakan, kata Nabi alaihi salatu wasalam. Maka doakan. Hatta ra'aita annakum qad kafa'tumu, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga engkau melihat bahasanya setidaknya dengan doa itu membuat orang yang kita baiki tadi, orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita, senang. Setidaknya begitu, ya. Namun ini tidak. Qala lan tanjaina abada, engkau tidak akan selamat selama-lamanya. Artinya engkau tidak akan bebas, kata Aisyah radhiyallahu anha. Thumma qalat, kemudian Aisyah berkata, bi'uha, juallah dia. Yang tadinya Aisyah mengikat bahwasanya dia bebas setelah dirinya meninggal, maka dipercepat oleh Aisyah, bi'uha, ya, juallah sang budak ini. Kenapa? Karena dia telah berbuat jahat, ya. Bi'uha min syarril arabi malakatan, juallah kepada orang yang paling jelek dari bangsa Arab terhadap budaknya. Artinya orang yang paling kasar, orang yang paling bengis, orang yang paling jahat. Jual orang ini kepada dia. Biar apa? Biar dia kapok. Biar tahu rasa. Ya, biar tahu rasa. Ini syahidnya. Syahidnya di dalam riwayat ini Al-Imamul Bukhari rahimahullah ingin berdalil bahwasanya boleh seseorang melakukan perkara ini jika sang budak tadi melakukan kejelekan yang menyebabkan dharar, bahkan dharar ini amat sangat besar, sihir amat sangat berbahaya. Ya. Oleh karenanya dilarang di dalam Islam. Ya, pembahasannya di dalam kitab Tauhid tentang sihir. Azan ini. Baik, azan dulu, setelah itu kita lanjutkan insyaallah. Fadhol. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن محمد رسول صلاة حي على صلاة حي على الفلاح أكبر الله أكبر لا إله إلا Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Lanjutan daripada hadis, maka syahid, inti daripada hadis ini adalah apa yang disampaikan oleh Aisyah, bi'uha min syarril Arab malakatan. Juallah budak ini terhadap mereka orang yang paling jelek dari kalangan Arab. Perilakunya terhadap budak-budak mereka. Ya. Mungkin yang dimaksud di sini adalah Arabi, seorang Badui, karena judulnya demikian. Allahu a'lam bissawab. Allahu a'lam bissawab. Maka di sini barakallahu fikum, di dalam hadis ini Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan bolehnya seseorang membatalkan apa yang sudah dijanjikan ketika di sana ada maslahat, ya. Ketika di sana ada maslahat. Bahkan di dalam riwayat yang lain Aisyah radhiyallahu anha berjanji, "Inna lillahi 'alayya," kata Aisyah. Sesungguhnya demi Allah atasku alla tu'tiki, ya, untuk tidak membebaskanmu. Lillahi 'alayya alla tu'tiki abadan. Tidak akan membebaskanmu selama-lamanya. Dalam riwayat yang lain, di dalam riwayat ini dikatakan bi'uha, juallah dia min syarri al-Arab, dari orang Arab yang paling jelek. Ya, termasuk diantaranya orang-orang Badiyah, orang-orang mungkin yang disebut di negeri kita Badui. Ini orang yang tidak tahu sopan santun, tidak punya adab mereka. Ya. Walaupun masuk Islam pun, di zaman dahulu mereka tetap, karena hidupnya mereka berpindah dari padang pasir ke padang pasir yang lain. Dari tempat, dari gunung ke gunung yang lain. Mencari di mana ada mata air, di mana ada apa rumput untuk binatang ternak mereka, di sanalah mereka tinggal. Ya, artinya mereka terdidik seperti itu dan sangat minim sekali ilmu yang sampai kepada mereka. Ya. Di dalam hadis ini terdapat fawaid, di antaranya pembenaran bahwasannya al-jaza sayyi'ah sayyi'atun mithlaha. Jasa aja apa balasan daripada kejelekan itu kejelekan yang semisal. Begitu juga hasanah, kebaikan. Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang masalah ini. Kejelekan akan dibalas dengan kejelekan yang semisal. Dan dosanya akan ditanggung oleh mereka yang mengawali kesalahan tadi. Ya, akan ditanggung oleh yang mengawali kesalahan tadi, yang pertama. Begitu juga di sini terdapat faedah kejahilan mereka yang hidup di Badiyah. Karena mereka sangat jauh dari ilmu, jauh dari ulama. Bahkan sebagian mereka lebih jelek daripada sebagian yang lain. Ya. Hidup mereka dengan binatang, ya, tidak sedikit dari mereka yang punya tabiat seperti mereka. Nas'alullah as-salama. Ya, kemudian di sini juga terdapat faedah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan segala sesuatu dengan takdirnya. Terdapat di sini keimanan kita terhadap al-qadha wal qadar, terhadap ketetapan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan takdir tersebut tidak akan berpengaruh sedikit pun walaupun sihir tadi sebesar apapun tetap di bawah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa berjalan yang namanya sihir ketika Aisyah radhiyallahu anha disihir kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua ini telah ditentukan di Lauhil Mahfuz. Annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Apa yang sudah menimpamu tidak akan meleset. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dan apa yang sudah meleset tidak akan menimpamu. Semuanya dengan ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan apa? Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Kami ciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit dan bumi yang diciptakan adalah pena. Sebagaimana di dalam hadis. Kemudian Allah memerintahkan kepada pena tersebut uktub ma huwa ka'in ila yaumil qiyamah. Tulislah apa yang akan terjadi sampai kelak hari kiamat. Ya, semuanya telah tercantumkan. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menulis maqadir, ya, semua yang akan ditakdirkan kepada makhluk 50 ribu tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya. Maka ini yang harus kita yakini. Dan ini adalah termasuk keimanan kita. Ya, termasuk rukun min arkanil iman yang wajib bagi kita untuk beriman terhadap perkara tersebut. Sebesar apapun sihir, sejahat apapun tukang sihir, sekuat apapun jin, tidak akan bisa mempengaruhi apa yang sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga di dalam hadis ini terdapat bolehnya seseorang untuk melakukan iqab atau sebuah hukuman sebagai efek jera. Sebagai efek jera atas kadar kejelekan yang ia lakukan. Atas itu sekadar daripada kejelekan yang telah dia lakukan. Atas dasar inilah para ulama membolehkan, ya, dengan berbagai macam jenis iqab. Bahkan di dalam as-sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah menyatakan di dalam hadis yang sahih, muru auladakum bis-shalah wahum abna'u sab'. Perintahkan anak kalian salat ketika mereka usia 7. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka wahum abna'u 'ashr, ketika mereka usianya 10 tahun. Ini iqab, balasan. Begitu juga antara suami dan istri. Boleh. Boleh diberlakukan iqab, hukuman bagi mereka. Sebagai efek jera. Kiranya dengan hukuman ini dia bakal jera. Berat ataupun ringan. Jika di pondok kita walhamdulillah menerapkan iqab yang harapannya bisa membuat atu antum semakin pinter, semestinya bersyukur. Yang jelas al-iqab atau uqubat, hukuman-hukuman sebagai efek jera tidak dilakukan kecuali dalam rangka mendidik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika menyatakan bi'uha, juallah budak ini, berikan kepada orang Arab yang paling bengis, yang paling jahat terhadap budak mereka. Ya. Sehingga apa? Sehingga sang budak tadi jera. Oh ya, saya tidak berani lagi bermacam-macam sama tuan saya. Sehingga jera dia. Begitu juga para auliyail umur, para waliul amr, mereka memberlakukan hukuman-hukuman terhadap orang-orang yang telah berbuat kriminal sebagai efek jera. Yeah. Oleh karenanya juga disyariatkan apa? Had di dalam Islam. Yeah. Sehingga manusia yang menyaksikannya takut, khawatir, jera. Oh iya, ketika saya lakukan ini, saya akan dihukum. Walaupun dia melanggar, pelanggarannya pun sembunyi-sembunyi dia, tidak secara terang-terangan. Ya. Artinya masih lebih mending daripada yang terang-terangan. Walaupun dua-duanya jelek. Ketika antum sembunyi-sembunyi, sehingga para pengurus misalnya di sebuah pondok pesantren atau mas'ulin, ya, mereka yang bertanggung jawab atas satu daerah, satu lingkungan misalnya, sembunyi-sembunyi melakukan kesalahan, lari dari iqab, lari dari apa? Dari efek jera tadi. Jika Anda lari dari efek jera di dunia, setidaknya Anda sadar, antum sadar bahwasanya hukuman Allah Subhanahu wa taala akan tetap diberlakukan. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Sebesar apapun yang kita lakukan atau sekecil apapun akan dihitung oleh Allah Azza wa Jal. Artinya Allah melihat antum. Ya. Allah melihat antum. Antum lari dari polisi, antum dan lari dari pengurus, antum lari dari asatidzah dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala setidaknya antum tidak bisa lari darinya. Jika di dunia antum terbebaskan, belum tentu di akhirat antum dibebaskan dari iqab. Ya. Belum tentu dibebaskan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah as-salama. Kemudian di sini juga terdapat bolehnya seseorang untuk tidak memaafkan sebuah perbuatan jahat karena maslahat yang dianggap penting. Ya. Karena maslahat yang dianggap penting, seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika menyatakan inna lillahi alayya la tu'tik abada, tidak akan membebaskanmu selama-lamanya. Artinya seolah-olah Aisyah tidak memaafkannya. Sebagai efek jera bagi orang tersebut. Karena maslahat. Kemudian di dalam hadis ini atau di dalam asar ini juga terdapat kaedah yang ditetapkan oleh para a'immah, oleh para ulama yang masyhur dan ma'ruf, yaitu kaedah man ista'jala qabla awanih uqiba bihirman. Barang siapa yang terburu-buru, barang siapa yang terburu-buru, belum saatnya, tapi dia kesusu, tapi dia terburu-buru untuk mendapatkannya, maka uqiba bihirmanihi, dia akan dihukum karena keinginannya itu tadi. Dia akan diharamkan dari perkara tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh jariah tersebut. Niat hati menyihir Aisyah radhiyallahu anha biar meninggal, alih-alih takdir Allah tentunya mendahuluinya. Allah belum mentakdirkan Aisyah radhiyallahu anha meninggal karena sihirnya. Akhirnya apa? Dia diharamkan atas sesuatu yang dia inginkan tadi. Begitu juga di dalam permasalahan yang lain yang semisal. Barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu padahal belum sampai padanya untuk bisa mendapatkan sesuatu tersebut, maka dia akan dihukum dengan diharamkan daripada sesuatu tersebut. Ini kaidah ditetapkan oleh para ulama. Di antara dalil yang mendukung adalah hadis ini, adalah atsar ini. Contoh yang lain, Contoh yang lain. Fulan minan nas, dia punya niat baik, niat khair. Dia mau menghafalkan Al-Quran 30 juz. Sekaligus saya akan menghafalkannya 5 hari. 5 hari harus saya hafal. Bisa enggak kira-kira? Man ista'jala qabla awanih uqiba bihirmani. Barang siapa yang terburu-buru, maka dia akan dihukum dengan apa? Dengan diharamkan dari sesuatu itu tadi. Alih-alih dia hafal 30 juz, malah mungkin mutung sama sekali. Ya. Begitu juga di dalam permasalahan-permasalahan yang lain. Begitu juga di dalam apa? Nabi kita alaihi salatu wassalam contohnya. Ini diantara contoh kaedah ini. Nabi kita alaihi salatu wassalam pernah berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Pernah berniat untuk menghancurkan Ka'bah Al-Musyarrafah. Karena Ka'bah sudah dirubah bentuknya oleh kaum musyrikin. Tidak sebagaimana Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Sudah ada perubahan di sana. Namun itu tadi tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah meninggalkan ajalah, meninggalkan ketergesa-gesaan. Karena ketika dilakukan mungkin akan tidak mendapatkan sesuatu itu. Dan setelahnya subhanallah berhasil dirubah kembali. Ada beberapa kali perubahan Ka'bah. Artinya pada saat itu Rasulullah menghindarkan itu. Meninggalkan itu. Kenapa? Dikhawatirkan kaumnya akan semakin apa? Akan semakin jauh dari Islam. Alih-alih tujuan Rasulullah untuk mendapatkan hidayah. Artinya mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka baru masuk Islam, baru dapat hidayah. Alih-alih yang lain masuk Islam. Akhirnya yang ada keluar dari Islam karena ketergesa-gesaan tadi. Ya. Maka ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang semakna, ya, yang semakna dengan hadis ini, namun berbeda, ya, yang semakna namun berbeda. Maka syahidnya di sini terdapat kaedah penting yang ditetapkan oleh para ulama, ketergesa-gesaan ketika belum pada waktunya maka dia akan diharamkan dari sesuatu tersebut. Kemudian yang terakhir faedah daripada asar ini, terdapat di sini tercelanya as-sihir. As-sihir awalnya diajarkan oleh malaikat, ya. Yang pertama kali mengajarkan sihir adalah malaikat. Yang disebut dengan siapa? Hah? Harut dan Marut, ya. Mereka yang mengajarkan sihir. Dan sebelum mereka mengajarkan sihir kepada manusia, mereka pun menyatakan innama nahnu fitnah fala takfur. Kami ini fitnah. Dan janganlah kalian kufur dengan mempelajari sihir. Namun mereka enggan kecuali ingin belajar. Maka mereka pun mengajari manusia. Ya. Mereka datang sebagai ujian, diajarkanlah sihir. Ya. Diajarkanlah sihir. Yang kemudian Islam datang menjelaskan tentang dharar daripada sihir, kejelekan daripada sihir, serta amat sangat berbahaya mereka yang melakukannya, ya. Bahkan dharornya bisa mendatangkan kematian kepada orang lain, ya, kepada orang lain. Namun sekali lagi, ya, itu semua tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi pada awal faedah daripada atsar ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin pada malam hari ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin jika ada kekurangan, kesalahan ucap, nahnu tidak keluar dari hakikatnya sebagai manusia yang selalu salah. Maka kami pun bertaubat kepada Allah jika ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.